Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Fa ma'asyar al-ikhwah wal ummahat hafizani wa hafizakum Allah, dikarenakan ustadzuna al-ustadz Ayyub Syafruddin hafizahullah ta'ala berhalangan hadir untuk mengisi jadwal beliau di Ahad pagi, dikarenakan ada safar di dakwah, maka kita mengisi kesempatan kali ini dengan kembali membaca kitab atau risalah yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, risalah atau kitab Aqidatut Tauhid, di mana fima sabak pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk di dalam pasal keempat dari pembahasan tauhid ar-rububiyah, di mana pada pasal keempat ini al-musannifu hafizahullahu ta'ala ingin menjelaskan tentang metode Al-Qur'an di dalam menetapkan keeksistensian wujudnya Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula manhajul Quran di dalam menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam kerububiyahannya atau dalam masalah uluhiyahnya, begitu pula kesempurnaan nama-nama serta sifat-sifatnya. Maka ini yang akan dibahas oleh al-musannifu hafizahullah ta'ala fi hadzal fasl. Baik, kita baca qala al-musannifu hafizahullah ta'ala al-fasl rabi', pasal keempat dari pembahasan tauhid rububiyah. Fi bayan manhajil Qur'an fi itsbati wujudil khaliq wa wahdaniyatihi. Pasal keempat adalah berkaitan dengan penjelasan metode Al-Quran dalam menetapkan wujudnya Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta. Begitu pula kemahaesaannya. Manhajul Quran fi isbati wujudil Khalik wa wahdaniyatihi huwa manhajul ladhi yatamasya ma'al fitratil mustaqimah wal uqulis salimah وذلك بإقامة البراهين الصحيحة التي تبتنع بها الأقول وتسلم بها الخصوم. Manhaj atau metode Al-Quran di dalam menetapkan wujudnya Sang Khalik, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala serta kemahaesaannya adalah manhaj atau metode yang selaras dengan fitrah yang lurus, akal yang selamat, dan hal itu dengan menegakkan hujjah-hujjah atau dalil-dalil yang sahihah. yang dengannya, dengan dalil-dalil tersebut, akal bisa menerimanya. Begitu pula orang-orang yang menentang, mendebat pun bisa menerimanya. Yakni bahwasanya Al-Quran di dalam menetapkan keeksistensian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pada hakikatnya selaras dengan fitrah tauhid atau agama yang selaras dengan fitrah manusia. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Maka tegakkanlah niatmu untuk agama yang hanif, agama tauhid, agama yang berpaling dari kesyirikan, di mana agama tersebut adalah fitratallah, merupakan fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan padanya manusia. La tabdila li khalqillah. Maka tidak ada pergantian dari ketentuan atau penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idzan al-asl, hukum asalnya manusia ketika lahir, ketika mereka dibiarkan sesuai dengan fitrah mereka, tidak terkontaminasi dengan pemikiran atau doktrin-doktrin sesat, maka yang namanya kalbu seorang akan mudah menerima al-haq, mudah sekali untuk menerima tauhid. Kenapa? Karena itu selaras dengan tabiat mereka, selaras dengan fitrah mereka. Namun kenapa banyak dari kalangan manusia justru menentang tauhid dan berpaling darinya, menyimpang dan jatuh ke dalam kesyirikan? Karena ada doktrin-doktrin sesat yang menjadikan akal-akal itu rusak, menjadikan fitrah itu menyimpang. Nah, begitu pula yang namanya manhajul Quran di dalam penetapan kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selaras dengan akal logika. Tidak ada di dalam Al-Quran sesuatu yang tidak sinkron dengan akal sehat. Nah, terkadang akal sehat atau akal dikarenakan kekurangannya tidak memahami beberapa hal yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Namun ini juga tidak secara mutlak. Mungkin akal beberapa orang kurang bisa memahaminya. Namun orang lain bisa memahami dengan benar. Namun secara garis besarnya tidak ada di dalam Al-Quran yang bertentangan atau kontradiktif dengan akal logika. Sehingga apabila orang-orang mengatakan diri mereka adalah orang-orang yang rasionalis, tapi pemikiran mereka justru bertentangan dengan Al-Quran, maka kita katakan bahwasanya akalnya lah yang tidak rasional. Karena tidak mungkin yang namanya Al-Quran, Al-Haq, itu bertentangan dengan akal yang lurus, akal yang rasional. Tentunya rasional dengan betul-betul rasional, akal sehat. Nah, kemudian kata al-musannif habibullah wa min dzalik, dan di antaranya, yakni di antara manhaj atau metode Al-Qur'an di dalam menetapkan wujud sang Khaliq. Min al-ma'lum bi darurah anna al-hadits la budda lahu min muhdits. Termasuk perkara yang diketahui, dimengerti secara darurat, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada yang melakukannya. Yani, ketika kita melihat langit, bumi, semuanya itu ada, muncul, eksis. Maka pasti hal ini ada yang membuatnya, ada yang menciptakannya. Tidak mungkin hal-hal ini tadi terjadi begitu saja. Dan ini termasuk perkara yang ma'lum minad darurah, perkara yang diketahui secara darurat. Ya, secara langsung seorang itu pasti meyakini bahwasanya segala sesuatu, segala yang terjadi itu pasti ada pelakunya, ada kejadian, ada pelakunya. Qala hadhihi qadiyatun daruriyatun ma'lumatun bil fitrah hatta lisibyan. Fa inna sabiyya law darabahu darib wa huwa ghafilun la yubsiruhu la qala man darabani. Falau qila lah lam yadrib ka ahad lam yaqbal aqluhu an takuna darbatu hadathat min ghairi muhdith. Fa in qil fulanun darabak baka hatta yadriba daribu aw hatta yadriba dariba. Wa li hadha qala ta'ala am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Tentu bahas dan ini adalah sebuah pembahasan yang secara langsung diketahui dengan fitrah. Bahkan untuk anak-anak kecil sekalipun paham permasalahan ini. Yani segala kejadian itu pasti ada yang melakukannya. Kemudian kata beliau, fa'inas sabi, sesungguhnya anak kecil, kalau ada orang yang memukulnya, menjahilinya dari belakang misalnya, wahwa ghafin la yubsiruhu. Wahwa ghafilun la yubsiruhu. Dalam keadaan anak tadi itu tidak tahu, tidak melihat siapa yang menjahilinya, dipukul dari belakang, di keramaian misalnya. Ada teman-temannya yang usil. Laqal, maka niscaya anak kecil tadi akan mengatakan, man dharabani, siapa yang mukul saya tadi? Siapa yang jahili saya? Artinya, anak kecil tadi, walaupun dia tidak melihat pelakunya, pasti kejadian yang terjadi itu pasti ada pelaku. Hatta namanya anak kecil paham hal-hal yang seperti ini. Paham hal-hal yang ini merupakan perkara yang darurah. Falau qil, kalau ada yang menjawab, lam yadrib ka ahad, tidak ada yang mukul kamu. Lam yaqbal aqluhu an takuna darbah hadathat min ghairi muhdith. Kalau ada yang mengatakan, ketika ditanya, siapa yang mukul saya tadi yang jahili saya? Kemudian kalau ada yang menjawab, tidak ada seorang pun yang memukul kamu. Maka dia tidak akan terima akalnya. Tidak akan mungkin percaya. Dia dicorok nih misalnya seperti itu, didorong misalnya, atau dipukul. Tidak mungkin tiba-tiba dia jatuh sendiri atau terluka sendiri. Tidak mungkin. Atau dilempar batu misalnya. Tidak mungkin dia ketika dijawab kepadanya, tidak ada yang melempar kamu. Tidak akan mungkin terima. Maka tidak akan mungkin akal yang menerima bahwasanya pemukulan ini tadi muncul tanpa ada pelakunya. Paintil, kalau ada yang mengatakan fulan, kalau dikatakan si fulan yang memukulmu, si fulan yang menjahilimu, baka hatta yadriba dariba, dia pasti akan menangis, merengek, sampai bisa membalas memukul pemukulnya. Yani minta kisos. Minta untuk dikisos. Minta balas. Tidak mau. Sampai dia bisa membalas perlakuan jahil temannya. Walihada qala ta'ala, dan oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in an humul khaliqun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka dicipta tanpa suatu apapun, muncul begitu saja, am humul khaliqun, ataukah justru mereka itulah yang menciptakan diri-diri mereka. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalilun aqli, dalil secara rasional, dalil secara logika. Bagaimana segala sesuatu ini pasti ada penciptanya. Ada dua kemungkinan saja. Imma segala macam yang ada di langit dan di bumi ini, alam semesta ini muncul begitu saja dan itu tidak mungkin. Dan itu tidak mungkin. Hal yang kecil saja itu pasti ada pabriknya, pasti ada pembuatnya, pasti ada pengrajinnya. Pintu, barang-barang elektronik, itu pasti ada pabriknya, motor, itu pasti ada pabriknya, mobil, walaupun kita tidak lihat pabriknya, walaupun Blita sama sekali belum pernah melihat dan datangi langsung tempat pembuatannya, tempat perakitannya, begitu pula kayu, meja, dan segala macamnya, itu pasti ada yang mengrajin, walaupun kita tidak pernah datang ke situ, cuma sebatas membeli dari pihak ketiga misalnya. Tapi kita yakin bahwasanya ini ada pabriknya, ini ada pengrajinnya, ini ada tempat pembuatannya. Maka begitu pula langit dan bumi yang lebih kompleks, lebih teratur, lebih memiliki fungsi satu dengan yang lainnya saling berkaitan, rantai makanan misalnya, ekosistem saling berkaitan, tidak mungkin kalau ini semua muncul begitu saja. Baik. Amhumul khaliqun. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau bukan segala sesuatu ini muncul begitu saja dan bukan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, ataukah mereka yang mencipta? Mereka yang mencipta makhluk-makhluk tadi yang mencipta makhluk, dan ini tidak mungkin juga. Nah, karena makhluk sebelum mereka ada, mereka ada, mereka sesuatu yang tidak ada, tidak eksis. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak eksis mengadakan, mewujudkan sesuatu yang eksis? Itu mustahil. Nah, wa hadza taqsimun hasir. Maka pembagian ini adalah pembagian yang sifatnya terbatas. Tidak ada kemungkinan lain. Dua kemungkinan ini. Kalau tidak ini, tidak itu. Berarti kalau tidak kedua-duanya, berarti sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Dzakarahu Allah bi sighati istifhamin inkari. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan di dalam ayat ini dengan konteks pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Mana di dalam ayat tadi Allah mengingkari, am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka menanyakan namun bertanya dalam rangka mengingkari? Karena orang-orang kufar seakan-akan mengingkari Rabb mereka. Seakan-akan mengingkari dan tidak beriman kepada Rabb mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala seakan-akan bertanya kepada mereka dalam rangka mengingkari. Am khuliqu min ghairi syai'. Liubayyina anna hadhihi maqamat au anna hadhihi muqaddimat ma'lumatun bidarurah. Dalam rangka menjelaskan bahwasanya muqaddimah ini, yakni pendahuluan-pendahuluan ini perkara yang diketahui secara darurat. La yumkinu jahduha, tidak mungkin untuk ditolak. Dalil secara akli yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini misalnya adalah sebuah muqaddimah yang sifatnya darurat, dan muqaddimah ini istilahnya orang-orang ahlul kalam, orang-orang yang belajar ilmu kalam, mereka ketika membuat suatu pernyataan, mereka membuat secara garis besarnya dua perkara. Yang pertama muqaddimah dulu, entah itu ada beberapa muqaddimah satu, muqaddimah dua, kemudian baru setelah membawakan muqaddimah-muqaddimah, yang itu merupakan ilah atau alasan dari sebuah hasil pemikiran, kemudian setelah itu ada yang namanya natijah, hasil, kesimpulan. Nah, ini mustalahatnya orang-orang ahlul kalam, muqaddimah wa natijah. Yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai. Apakah mereka muncul tanpa ada satu apapun, ay min ghairi khaliqin khalaqahum, yakni tanpa ada pencipta yang menciptakan mereka. Am hum khalaqu anfusahum wa kilal amrayni batil. Ataukah mereka lah yang menciptakan diri-diri mereka sendiri, dan keduanya adalah perkara yang batil. Fatabayyana anna lahum khaliqan khalaqahum wa huwa Allah subhanahu. Maka bisa diambil kesimpulan jelas bahwasanya pasti mereka memiliki sang pencipta yang menciptakan mereka, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Laisa hunaka khaliqun ghairuhu, tidak ada di sana pencipta selainnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza khalqullah fa aruni madza khalaqa alladziina min dunihi. Ini adalah ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang kita lihat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa aruni madza khalaqal ladina min duni. Maka perlihatkanlah kepadaku apa yang diciptakan oleh yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bi hadhil ayah, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membantah orang-orang musyrikun yang berbuat kesyirikan, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang disembah, diibadai dari selain Allah semuanya tidak berhak. Kenapa? Karena mereka tidak mencipta. Semua yang ada ini bukan ciptaan berhala-berhala mereka, ciptaan sesembahan-sesembahan mereka. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika yang disembah dari selain Allah tidak mencipta, lalu kenapa harus disembah? Ini maksud dari ayat ini, hadza khalqullah. Ini semua makhluk ciptaan Allah. Kemudian faruni madza khalaqal ladzina min duni, dan perlihatkan kepadaku apa yang bisa dicipta, apa yang telah diciptakan oleh yang selain Allah, sesembahan-sesembahan selain Allah. Tidak ada. Semua ini makhluk ciptaan Allah. Hatta berhala itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kesimpulannya tidak berhak untuk disembah atau dipertuhankan. Aruni madza khalaqu min al-ard, begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi-bumi. Tidak ada. Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqi fatashabaha al-khalqu 'alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwa al-wahidul qahhar. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wala yajtama'u lah. Dan sesungguhnya yang kalian ibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala, kalian minta-minta, kalian doai dari selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dhubaban wala yajtama'u lah, tidak akan mampu untuk menciptakan walaupun seekor lalat dan walaupun mereka berkumpul sekalipun. Artinya ini juga diantara dari yang menunjukkan batilnya kesyirikan. Bahwasanya yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, Allah yatahadda, Allah mengancam, Allah menantang. Coba perlihatkan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka bisa menciptakan walaupun lalat sekalipun? Walaupun lalat sekalipun. Naam. Bahkan tidak akan mampu. Hewan yang kecil, yang kotor, ya mungkin dianggap remeh, hina, itu pun mereka tidak akan mampu. Lalu kenapa harus disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala? Fa'inki, kalau dikatakan dan manusia sekarang bisa mencipta atau bisa membuat sesuatu yang lebih besar, pesawat atau barang-barang canggih, maka jawabannya yang dimaksud di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menantang selainnya untuk menciptakan sesuatu yang memiliki ruh, bisa berkembang biak dengan sendirinya, bisa hidup. Adapun pesawat, adapun barang-barang canggih, walaupun secanggih apapun, mereka tidak hidup, mereka mati, mereka tidak bisa berkembang biak, mereka tidak bisa reproduksi. Nah, dan apa yang mereka ciptakan, seperti pesawat ataupun barang-barang canggih misalnya, itu innama huwa tahwil, itu semata-mata merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, yang asalnya misalnya pesawat bahannya dari bahan titanium misalnya dibuat, hanya merubah bentuk saja, bukan menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kemudian walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan yang disembah, diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menciptakan satu apapun. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka pun dicipta. Mereka pun makhluk. Mereka tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri dicipta, mereka sendiri makhluk. Nah, Kemudian yang berikutnya kata Allah, afama yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Apakah sama zat yang mencipta dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta? Tentunya beda. Apakah mau disamakan Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan segala sesuatu dengan berhala-berhala yang tidak bisa menciptakan apa-apa? Kenapa disamakan? Kenapa sama-sama disembah, dituhankan? Afala tadhakkarun. Maka kenapa kalian tidak bisa mengambil pelajaran darinya, mengambil ibrah, berakal. Nah. Wa ma hadha at-tahaddi al-mutakarrir lam yata'i ahadun annahu khalaqa shay'an la mujarrad ad-da'wa fadlan an ithbati dhalik fata'ayyana anna Allah subhanahu huwal khaliq wahdahu la syarika lah. Dan bersamaan dengan tantangan yang sering berulang dari Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, Allah menantang orang-orang musyrikin yang mereka berani untuk memberikan ibadah kepada sesuatu yang tidak berhak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lam yad'i ahadun annahu khalaqa syai'an, tidak ada seorang pun yang mengaku bahwasanya dia menciptakan sesuatu. Hatta Fir'aun yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la, dia pun tidak akan mengaku bahwasanya dialah sang pencipta langit dan bumi, tidak akan mengaku. Naam. La mujarrad iddi'a. Walaupun itu semata-mata pengakuan saja, fadlan an ithbati dzalik, lebih-lebih lagi bisa membuktikan hal tersebut, tidak akan mungkin. Fata'ayyan, maka jelas bahwasanya Allah lah subhanahu wa taala dialah sang pencipta semata, tiada sekutu padanya. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan wujud dan keeksistensian sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Athani yang kedua, intizamu amril alam kullihi wa ahkamihi. Yang kedua adalah keteraturan, pengaturan seluruh alam semesta, begitu pula kesempurnaannya. Intizamu amril alam kullihi wa ahkamihi. Yakni keteraturan, keterikatan, keterhubungan satu makhluk dengan makhluk yang lainnya, satu dengan yang lainnya saling berkaitan, baik itu dalam membuat sebuah ekosistem, satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, tumbuhan membutuhkan hewan, hewan membutuhkan tumbuhan, hewan sapi misalnya memakan tumbuhan-tumbuhan tadi untuk dimakan, kemudian kotorannya bisa dijadikan sebagai pupuk, dibutuhkan untuk tumbuhan tadi. Manusia membutuhkan hewan-hewan pun, manusia membutuhkan tumbuh-tumbuhan, manusia bisa mengelola, manusia bisa menernakkan mereka. Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, saling berkaitan. Naam. Begitu pula dari sisi rantai makanan pun seperti itu. Nah, maka ini semua menunjukkan bahwasanya hal-hal yang ada itu tadi pasti diatur, pasti dibuat seperti itu, dibuat saling berhubungan. Nah, maka hal ini kata al-musannif habibullahu ta'ala, adalu dalilin ala anna mudabbirahu ilahun wahid. Ini semua menunjukkan dalil yang paling jelas, yang menunjukkan bahwasanya pengaturnya adalah pada wala munazik, dan tidak ada yang menentangnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala 'ala ba'dihim 'ala ba'din. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak memiliki anak. Dan ini bantahan kepada orang-orang An-Nasara yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Maka tuduhan seperti ini justru tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kekurangan, menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan, karena ya namanya seorang itu punya anak karena dia butuh. tanpa ada anak keturunan, maka keluarganya akan habis. Kabilahnya tidak akan ada yang melanjutkan generasi berikutnya. Harus ada generasi, harus punya keturunan. Makanya kalau keluarga besar, keluarga yang punya nama, keluarga yang dianggapnya sebagai darah biru, kalau ada dari kalangan keturunannya yang mohon maaf mandul, tidak punya keturunan, mereka khawatir. Tidak ada yang melanjutkan garis keturunannya, keluarga besar ini, marga ini atau semisalnya. Sehingga mereka butuh dengan keturunan. Manusia butuh dengan anak, dengan keturunan untuk melanjutkan jenis mereka, spesies mereka. Nah, kalau tidak punya keturunan akan punah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh dengan yang namanya anak. Tidak butuh dengan yang namanya anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala huwal awwalu wal akhir. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha awal dan maha akhir. Nah, tidak akan punah, tidak akan mungkin punah. Berbeda dengan makhluk. Makhluk kalau tidak mereka punya keturunan, maka mereka pasti akan punah. Nah, sehingga tuduhan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak, ini justru menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kekurangan. Wal amru tsani, perkara yang kedua, yang namanya anak itu memiliki kemiripan dengan orang tuanya, entah ayahnya, entah ibunya, sejenis dengan ayah dan ibunya, satu spesies dengan ayah dan ibunya, satu golongan, satu jenis dengan ayah, dengan ibunya. Ayah, ibu sama-sama manusia, maka keturunannya pun manusia. Maka ketika seorang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya anak, berarti anak tadi sejenis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki sifat-sifat yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa as-sami'ul basir, dan dialah Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka ketika seorang mengatakan Allah punya anak, berarti dia mengatakan Allah itu punya tandingan, punya sesuatu yang setara dengan dirinya. Wal'iyadu billah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna dan maha tunggal di dalam kesempurnaan sifat-sifatnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma kana ma'ahu min ilah," dan tidak ada Tuhan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak. "Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq." Kalau seperti itu kondisinya, "la dhahaba kullu ilahin bima khalaq," maka setiap Tuhan-Tuhan sang penguasa-penguasa itu tadi akan memiliki penciptanya masing-masing. "Wa la'ala ba'dhum 'ala ba'dhin." Satu dengan yang lainnya akan saling menguasai, saling menaklukkan. Nah, maka ini juga dalil secara logika dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah satu-satunya Rabbun Haq Wahid, Rabb yang hak, yang tunggal. Di mana penciptaan ini semuanya teratur dalam satu pengaturan. Karena kalau ada satu Rabb selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya Rabb yang setanding atau setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berusaha untuk menaklukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana penguasa-penguasa pada umumnya. Mereka, raja-raja di zaman dahulu, untuk membesarkan nama mereka, kekuasaan mereka, mereka harus melakukan penaklukan. Kalau mencukupkan dengan daerah wilayah yang mereka kuasai, padahal ada raja-raja di sana yang kekuasaannya lebih luas, maka raja tersebut kurang apabila dibandingkan dengan raja yang kekuasaannya lebih luas. Maka dalam rangka untuk membesarkan namanya, dia harus melakukan penaklukan, melakukan ekspansi, melakukan pembesaran wilayah. Itu harus, agar nama raja tadi semakin besar. Maka hal ini dianalogikan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat ini. Kalau seandainya ada Rabb, seandainya ada ilah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya sang ilah tadi tidak akan terima dengan kekuasaan yang dia miliki. Dia pasti akan melakukan penaklukan, melakukan pembesaran, melakukan ekspansi terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia menjadi zat yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu tidak terjadi. Dan itu tidak terjadi. Segala kekuasaan ini semuanya diatur oleh satu Rabb. Tidak ada seorang pun dari sana Allah Subhanahu wa taala yang punya kekuasaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka kata al-musannif menjelaskan ayat ini, "Falillahul haqq la budda ayyakuna khaliqan fa'ilan." Maka Tuhan yang benar itu harus menjadi pencipta, pengatur. Falakana ma'ahu subhanahu ilahun akhar. Maka kalau seandainya ada bersama Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan selainnya, yang hak tentunya, yusharikuhu fi mulki, yang berserikat di dalam kekuasaannya, ta'ala Allahu an dhalik, dan maha suci Allah, maha tinggi Allah dari itu semua, tidak mungkin. Namun ini secara logika saja. Lakana lahu khalqun wa fi'lun. Maka niscaya Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala tadi punya kekuasaan, punya penciptaan, dan punya sesuatu yang diatur. Dan itu tidak ada. Mana? Nah. Wahina idzin fala yarda syarikatul ilahil akhar ma'ah. Fala yarda syarikatul ilahil akhar ma'ah. Sehingga dia tidak akan ridha dengan persekutuan sesembahan yang lain bersamanya. Yani sebagaimana raja-raja ketika ada raja terutama yang bahkan kekuasaannya sama-sama besar, mereka pasti akan bersaing berusaha untuk menaklukkan raja yang bersaing dengan dirinya agar dia menjadi orang yang betul-betul menjadi penguasa tunggal. Penguasa tunggal. Enggak mungkin raja-raja yang ada mereka enggak punya hasrat untuk melakukan ekspansi. Kalau seperti itu berarti raja tersebut adalah raja yang kekuasaannya kurang. Kekuasaannya kurang, tidak sempurna di dalam kekuasaannya. Nah. Bal in qadira ala qahri syarikihi wa tafarrada bil mulki wal ilahiyah duna fa'al. Bahkan kalau seandainya Tuhan yang hak, seandainya Tuhan yang hak selain Allah tadi mampu untuk mengalahkan, menaklukkan pesaingnya dan menjadi tunggal di dalam kekuasaan dan penyembahan dari selainnya, maka pasti dia akan lakukan. Fa'ilam yabdur ala dhalik. Namun apabila dia tidak mampu, tidak bisa untuk melakukan penaklukan terhadap pesaingnya, infarada binasibihi fil mulki wal khalq, maka dia pasti akan bersendirian dengan bagian kekuasaan yang dia miliki dan penciptaannya. Ya, masing-masing memiliki kekuasaannya sendiri-sendiri. Kama yanfaridu muluku dunia ba'duhum an ba'din bimulki. Sebagaimana penguasa-penguasa dunia sebagian dengan yang lainnya masing-masing memiliki kekuasaannya sendiri-sendiri. Fayahsulul inqisam. Sehingga kekuasaannya terbagi. Tidak dikuasai oleh satu penguasa. Dan ini kurang. Naam. Terpecah. Fala budda min ahadi salasati umur. Sehingga dari sini harus dari salah satu tiga kemungkinan. Imma an yaqra ahaduhuma al-akhara wa yanfarida bil mulki duna. Kemungkinan pertama, salah satunya harus menaklukkan yang lain sehingga dia menjadi penguasa tunggal. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua, wa imma yanfarida kullu wahidin minhuma 'anil akhar bimulkihi wa khalqihi fayahsulul inqisam. Atau kemungkinan yang kedua, masing-masingnya itu persendirian, masing-masing punya kekuasaannya sendiri. Baik itu dalam kekuasaan atau penciptaannya, fayahsulul inqisam, sehingga kekuasaan terbagi, dan itu kedua kemungkinan tadi tidak terjadi. Tidak ada yang mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang menaklukkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula, kekuasaan yang ada itu dimiliki mutlak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kemungkinan yang ketiga, wa imma ayyakuna tahta mulkin wahidin yatasarrafu fihi ma kaifa yasha fayakunu huwal ilahul haq fayakunu huwa al ilahul haq wahum abidah. Atau kemungkinan yang ketiga, salah satunya berada di dalam satu kekuasaan. Ya tasarrufu fihi ma kaifa yasha. Dialah penguasa tunggal tadi yang mengatur sesuai kehendaknya. Dan dialah yang menjadi ilah yang hak. Sesembahan yang hak. Dan yang lain yang diatur menjadi hambanya. Wahada huwa alwaqi, dan inilah yang terjadi. Fa innahu lam yahsul fil alam inqisam wala khalal. Dan inilah yang terjadi karena tidak ada di alam semesta ini pembagian wilayah pengaturan. Ini diatur oleh Rabb ini diatur oleh Rabb ini. Tidak. Semuanya diatur mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memiliki tugasnya masing-masing, seperti Jibril mengatur tentang wahyu, itu semua bukan berarti malaikat-malaikat tadi mengatur alam semesta, tidak. Memiliki bagian di dalam mengatur alam semesta, tidak. Karena semuanya ketika diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga dengan bantuan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga intinya, kembalinya, segala sesuatu yang diatur itu semua dengan kekuatan Allah, dengan kemurnian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang bersendiri di dalam menguasai. Nah. Wala khalal, dan tidak ada khalal. Mimma yadulu ala anna mudabbirahu wahid. Dan ini menunjukkan bahwasanya pengaturnya satu. La munazi'ala, tidak ada penentang. Wa anna malikahu wahidun la syarikalah, dan bahwasanya penguasanya satu, tidak ada sekutu padanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sedikit ini dulu yang bisa kita kaji, kita bahas di kesempatan kali ini. Naktafi bihadzal qadar wa amal baqiyah fi hadzal fasal, fa insyaallah di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina